Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita sebutkan muqaddimah dari bab al-ghusli wa hukmul junub dari risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan di pembahasan sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan dalam hadis tersebut qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air itu berasal dari air. Air yang pertama yang dimaksud adalah al-ghusl. Seorang wajib untuk ia melakukan mandi janabah disebabkan karena minal ma, adanya air, artinya adanya air mani yang keluar dari kemaluannya. Sehingga disebutkan di dalam hadis ini syariat untuk seorang dia mandi al-janabah tatkala ia mengeluarkan mani. Sehingga difahami dari hadis tersebut, bila dia tidak mengeluarkan mani maka falaysa alaihil ma, tidak ada kewajiban atasnya untuk mandi dari janabah tersebut. Namun di kesempatan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Bila seseorang dia menduduki seorang wanita pada empat cabang tubuh yang dimilikinya, yang dimaksud dengan syu'abiha al-arba', sebagian di antara mereka para ulama mentafsirkan maknahu adalah rijlaha wa yadaha, kedua kakinya dan kedua tangannya. Sehingga kalimat tersebut adalah sebagai kinayah ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkisar tentang masalah al-jima'. Maka Rasul menyebutkan faqad wajabal ghuslu, maka sungguh dia telah wajib untuk melakukan al-ghusl, mandi al-janabah. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslim, dan disebutkan dalam tambahan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan lafaz wa illam yunzil, walaupun dia tidak yunzil, mengeluarkan mani, baik sang pria atau sang wanita setelah dia melakukan al-jima', walaupun tidak mengeluarkan mani, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atasnya untuk mandi al-janabah. Sehingga hadis ini ditafsirkan oleh mereka para ulama sebagai hadis yang menghapuskan hukum dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, yang menyebutkan al-ma'u minal ma', al-ma'u minal ma'. Dan disebutkan pada kesempatan yang sebelumnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan sabdanya tersebut setelah datang salah seorang sahabat beliau yang bernama Idban radhiyallahu ta'ala an, menanyakan kepada beliau dengan satu pertanyaan, ara'aita ar-rajula yu'jalu an imra'atihi wa lam yumni famadza 'alaihi. Ketika seorang pria dia mendatangi istrinya namun tidak mengeluarkan mani, maka apakah ada kewajiban atasnya? yakni kewajiban atasnya untuk mandi janabah, Rasul menyebutkan kepada dirinya al-ma'u minal ma', air mandi al-janabah itu disebabkan karena adanya air mani. Sehingga difahami dari lafaz hadis tersebut, tidak ada kewajiban bagi seorang pria setelah dia menggauli istrinya dalam keadaan tidak mengeluarkan mani untuk dia mandi janabah. Namun sekali lagi disebutkan oleh jumhur dari kalangan mereka para fuqaha bahwasanya hadis ini mansukh. Yang memansukhkannya adalah hadis Abu Hurairah dengan tambahan riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim alaihi rahmatullah, disebutkan dengan lafaz wa illam yanzil, walaupun ia tidak mengeluarkan mani maka wajib baginya untuk mandi al-janabah. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya mandi al-janabah dipersyaratkan padanya dua hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah an-niyah. Ketika dia mandi harus ada niat di dalam dirinya, mandinya tersebut adalah untuk mandi al-janabah, mengangkat hadas besar darinya. Kalau semisal seseorang dia mandi, setelah dia mandi baru dia ingat. Kalau semisal sebelum dia mandi dia dalam keadaan junub, maka wajib baginya untuk mengulang mandinya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sehingga kalau semisal dia belum meniatkan dari mandinya tersebut melakukan mandi al-janabah, maka masih ada kewajiban baginya untuk mengulang mandinya tersebut. Sehingga syarat yang pertama adalah an-niyah. Dan terkait masalah niat disebutkan oleh mereka para ulama, mahalluhal qalb, tempatnya adalah hati. Sehingga tidak perlu lisan berperan di dalam mengelafazkan niat. Tidak perlu lisan seseorang dia gerakan untuk menghafal lafaz dari niat melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat adalah tempatnya di dalam hati seseorang. Sehingga ketika seseorang dia akan mandi, kemudian cukup ada niatan dari dirinya mendatangi kamar mandi tersebut untuk melakukan mandi janabah disebabkan karena dia dalam keadaan junub, maka sudah sah mandinya dan terangkat dari dirinya hadas besar tersebut. Nah, demikian pula dalam seluruh amalan-amalan ibadah yang lain seperti halnya sholat, tidak perlu seorang menglafazkan niat. Melakukan puasa tidak perlu seorang menglafazkan niat. Demikian pula amalan-amalan ibadah yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, kemudian syarat yang kedua adalah ta'mimul ma' ala jasadih. Dia harus mengguyur, menyiramkan air ke seluruh jasadnya. Ke seluruh jasadnya tersebut harus terkena oleh air mandi yang dia siapkan. Kalau semisal ada sebagian di antara badannya tersebut belum terkena air, maka masih ada kewajiban baginya untuk menyiramkan air di jasadnya tersebut. Hukum mandi al-janabah sama halnya seperti halnya seorang berwudu. Tujuan dari seseorang berwudu adalah menyampaikan air atau membasahkan air pada a'dha al-wudu, anggota-anggota wudu yang diwajibkan bagi seseorang untuk membasuhnya. Nah, sehingga dua syarat inilah yang kapan seorang melakukannya maka teranggap sah mandi janabah yang dia amalkan tersebut. Terkecuali dalam satu masalah yang di dalamnya disebutkan ada khilaf di antara mereka para fuqaha, yaitu terkait masalah yang sebetulnya mirip dengan pembahasan yang telah kita sebutkan dalam masalah al-wudu, yaitu apakah ada kewajiban bagi seseorang yang dia melakukan mandi al-janabah untuk melakukan ad-dalq, dalku jasadih, yakni dia menggosok jasadnya. Tujuannya adalah agar supaya air tersebut benar-benar membasahi setiap anggota badannya tersebut, sehingga dia gosok. Dia jalankan tangannya ke permukaan tubuhnya. Terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha, apakah hal ini sesuatu yang wajib ataukah tidak. Dalam arti kata, apakah seorang yang dia melakukan mandi janabah dia harus menggosok badannya, ataukah cukup baginya untuk mengguyur badannya tanpa menggosoknya. Semisal seorang dia masuk ke kolam air, ya kan, ke kolam, dia celupkan badannya terus keluar dari kolam tersebut dalam keadaan telah basah semua tubuhnya. Ataukah seperti seseorang dia mandi di bawah apa itu pacuran, ya kan, kucuran air, di bawah kucuran air dia guyurkan ke badannya tanpa perlu dia menggosoknya, apakah sah atau tidak. Dalam bab ini terjadi khilaf di antara para fuqaha. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, yang mereka tidak mewajibkan seseorang ketika melakukan mandi al-janabah, demikian pula berwudu, untuk melakukan ad-dalq, menggosok permukaan dari badannya. Cukup dia niat, kemudian cukup baginya untuk mengguyurkan air, terkecuali pada anggota-anggota tubuh yang diperkirakan pada anggota tubuh tersebut terdapat najis yang harus dibersihkan, seperti adanya madi. Madi adalah air yang najis yang harus dibersihkan oleh seseorang, ataukah najis yang lain. Tapi kalau semisal tidak, maka cukup dia guyur, itu teranggap sah mandinya. Atau seperti seorang yang berwudu, dia cukup mengguyurkan air di tangannya, maka teranggap sah dengan syarat adanya niat di dalam hatinya. Nah, dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Dikatakan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Majmu' Syarh Al-Muhadzab, beliau menyebutkan, wa madhhabuna anna dhalika al-a'dha fil ghusli wa fil wudu sunnatun wa laysa biwajibin. Dan madhhab kita anna dhalika al-a'dha, bahwasanya menggosok permukaan kulit jasad seseorang ketika dia mandi janabah, demikian pula ketika dia berwudu, adalah perkara yang sunnah, bukan termasuk perkara yang wajib. Artinya kalau dikerjakan itu afdal, kalau ditinggalkan tidak masalah. Falau afadhal ma alaihi fa wasala bihi wa lam yamussahu biyadaihi. Sehingga kalau semisal seorang dia guyurkan air ke badannya, sehingga air tersebut membasahi seluruh tubuhnya, walam yamussahu biyadaihi, dalam keadaan dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengusapnya. Faham kan? Dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk dia usapkan ke permukaan kulitnya. Awin ghamasa fi ma'in katsirin, ataukah ketika seseorang ingin melakukan mandi janabah, dia celupkan tubuhnya di kubangan air yang banyak. Nah, di kolam, dia celupkan tubuhnya di kolam tersebut, atau di sungai. Nah, dia celupkan tubuhnya di sungai tersebut, ataukah di air laut, di laut. Dia ingin sekaligus berenang, mandi ke dalam, masukkan tubuhnya ke dalam air laut, kemudian dia keluar dalam keadaan telah basah semua tubuhnya. Aw waqafa tahta mizabin, ataukah seseorang dia berdiri di bawah kucuran air. Aw tahtal matori, ataukah dia berdiri di bawah air hujan. Dia hujankan tubuhnya sehingga basah semua tubuhnya. Nawiyan, dalam keadaan dia meniatkan apa yang dia lakukan tersebut adalah untuk mandi janabah. Fawasala sya'rohu wa basharohu, sehingga air itu sampai ke rambutnya, membasahi rambutnya, demikian pula permukaan kulitnya. Wa basharohu, dan membasahi kulitnya. Ajza'ahu wudu'ahu wa ghuslahu, maka yang demikian teranggap sah wudunya, demikian pula mandinya. Hingga disebutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bihi qala al-ulama'u kafatan, ini adalah pendapat yang diucapkan oleh seluruh para ulama, illa malikan wal muzani, kecuali al-imam Malik alaihi rahmatullah, demikian pula al-imam al-muzani, fa innahuma syarratahu fi sihhatihi al-ghuslu wal wudu, karena kedua ulama tersebut mempersyaratkan pada syarat sahnya mandi janabah, demikian pula al-wudu, adalah dengan cara ad-dalq, dia usapkan, dia gosokkan tangannya ke permukaan kulitnya, tujuannya agar benar-benar sampai dan membasahi setiap kulitnya. Pendapat ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan wala yajibu alaihi imraru yadihi ala jasadihi fil ghusli wal wudu, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk dia jalankan tangannya, dia gerakkan tangannya ke jasadnya ketika mandi janabah, demikian pula al-wudu. Idza tayaqqana, kalau dia yakin, au ghalaba ala dhannihi, ataukah besar dugaannya, wusulal ma' ila jami'i jasadihi, bahwasanya air tersebut benar-benar telah sampai membasahi seluruh dari jasadnya. Kalau semisal dia ragu, maka dia gunakan tangannya. Kalau semisal dia yakin, atau ghalabatul dhan, besar dugaannya bahwasanya tangannya tersebut sudah basah, maka tidak perlu baginya untuk menggerakkan tangannya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan ini adalah pendapat yang rajih, walaupun yang lebih ahwat hati-hati seperti yang disebutkan oleh sebagian di antara mereka para fuqaha, untuk seseorang menggunakan tangannya, dia gosokkan badannya dalam rangka khurujan anil khilaf, agar dengan apa yang dilakukan tersebut bisa keluar dari perselisihan di antara para fuqaha. Kalau dia gerakan, madhab jumhur menganggap itu sunnah. Kalau sebagian pendapat Alim Malik dan Alim Muzani menganggap itu adalah kewajiban yang harus dilakukan ketika berwudu dan mandi janabah. Tapi ketika dia tidak menggerakkan tangannya, madhab jumhur mengatakan sah wudunya. Namun ada sebagian di antara para fuqaha yang beranggapan itu belum sah, sehingga wajib baginya untuk mengulangi mandinya, demikian pula mengulangi wudunya. Sehingga yang lebih hati-hati, dan disebutkan oleh mereka para ulama, al-khuruj minal khilaf, ketika seseorang dia keluar dari perselisihan para ulama dalam bab al-fiqhi, adalah perkara yang dianjurkan, sehingga ketika dia melakukan sesuatu, tidak ada sama sekali di antara para ulama yang mencegahnya, demikian pula menganggap itu adalah perkara yang belum dia kerjakan sehingga harus diulangi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang lebih menenangkan hati seseorang ketika dia melakukan perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan terdapat sekian banyak faedah. Di antara sebagian faedah yang kemarin kita sebutkan adalah wajibnya seseorang untuk dia mandi ketika mengeluarkan air mani. dan dipersyaratkan air mani yang keluar dari tubuhnya adalah air mani yang memancar. Dan tidaklah air mani tersebut itu memancar ketika keluar kecuali ketika keluarnya disertai dengan syahwat, dengan adanya syahwat. Apakah mungkin karena melihat seorang wanita dia tatap dengan matanya sampai keluar syahwatnya sehingga keluar maninya, ataukah semisal seorang mengkhayalkan dengan khayalan-khayalan tertentu kemudian akhirnya muncul syahwatnya keluar maninya, ataukah ketika seorang melakukan apa saja yang disertai dengan syahwat, baik itu jima atau yang semisalnya, mengakibatkan akhirnya keluar maninya, maka wajib baginya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ma'u minal ma', air mandi ala janabah adalah disebabkan karena mani yang keluar dari dirinya. Walaupun hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an disebutkan oleh kebanyakan di antara para fuqaha memiliki hukum yang mansukh dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dengan lafaz yang tadi kita sebutkan wa illam yanzil, namun dari sisi hukum terkena hukumnya masih ditetapkan oleh mereka para ulama dalam perkara-perkara yang lain selain dalam babul jima', selain dalam apa, bab al-jima', karena dalam babul jima' dikhususkan padanya hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan riwayat Muslim wa illam yanzil. Sehingga kalau demikian, ketika seseorang ia mengeluarkan maninya disertai dengan syahwat walaupun tidak dalam posisi berjima, maka terkena kepada dirinya hadis al-ma'u minal ma', sehingga wajib baginya untuk mandi al-janabah. Nah, sehingga jangan dianggap itu adalah perkara yang ringan, yang sepele, yang akhirnya dia mengabaikannya. Nah, dalam perkara ketika seseorang ia mengeluarkan hadas, yaitu kencing saja, dalam keadaan dia tidak bersih ketika kencingnya sehingga mengakibatkan akhirnya masih ada sisa dari air kencing yang melekat di kulitnya, melekat di pakaiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi pelaku tersebut akan merasakan azab kubur sebagaimana riwayat hadis yang kemarin kita sebutkan. Dalam keadaan mengeluarkan kencing atau kencing itu sendiri termasuk dari hadas, namun bukan kriteria hadas akbar. Hadas yang besar dan paling besarnya yang dimaksudkan oleh mereka para ulama adalah khuruj al-mani, keluarnya mani, sehingga yang diwajibkan baginya adalah melakukan perkara yang besar, bukan hanya membasahi apa namanya anggota yang terkena najis, namun dia harus mengguyur seluruh badannya dengan air dalam rangka terangkat hadas itu dari dirinya. Sehingga kalau semisal tidak dia lakukan hadas mandi al-janabah, dalam keadaan dia melakukan sekian banyak amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah yang diwajibkan padanya at-taharah, maka sungguh dia telah melakukan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidaklah menerima sholat seseorang, demikian pula amalan-amalan ibadah seseorang yang diwajibkan padanya at-taharah kecuali dengan dia melakukan taharah terlebih dahulu. Sehingga perhatikan, benar-benar seorang perhatian dalam bab tersebut. Jangan dia beralasan malu, Ustaz. Nah, malu, apalagi anak-anak, apalagi banat, malu Ustaz kalau misalnya saya mandi nanti diintip oleh yang lain, diketawain, nah ini mandi ini, nah mandi ini, nah ini apa yang kamu lakukan tadi malam, nah, kok basah rambutnya habis mandi kah, sambil senyum-senyum. Kalau enggak mau malu, mandi setiap subuh ya. Kalau enggak mau malu, mandi antum setiap subuh, setelah sebelum subuh mandi terus, jadi enggak akan malu ya kan. Orang memandang, wah itu kebiasaan dia memang mandi. Nah, sehingga tidak memikirkan sesuatu yang aneh. Kalau semisal tidak, maka kita ingat itu adalah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. sehingga tidak boleh seseorang malu ketika melakukan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kisah yang sampai ke anak, adanya sebagian santriwati yang bahkan dia rela untuk melakukan salat, dia rela untuk melakukan salat dalam keadaan masih haid. Dalam keadaan apa? Masih haid. Alasannya karena sering ditanya oleh kawannya, ini kok belum sholat? Ini masih haid kah? Tanya terus, akhirnya muyak dia dan dia mengerjakan sholat. Wal'iyadzubillah. Ini juga termasuk dari pelanggaran syariat. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menghalalkan seorang wanita muslimah untuk dia melakukan sholat dalam keadaan haid. Dalam keadaan apa? Haid. Sehingga haid ini termasuk dari hadas, yang tidak bisa seseorang membersihkan hadasnya kecuali ketika berhenti masa haidnya. Nah, sehingga ketika seorang dia berhenti haid, diwajibkan baginya untuk melakukan mandi dalam rangka terangkat hadas itu darinya. Sehingga dalam bab ini benar-benar seorang perhatian padanya, jangan dia korbankan meninggalkan syariat disebabkan karena alasan manusia. Dikatakan oleh sebagian di antara mereka para ulama, tarkul amali li ajli nas syirkun, wal amalu li ajli nasi huwa riya. Naam. Ataukah al amalu li ajli nas riya wa syirkun wa tarkul amali li ajli nas huwa riya. Ketika seseorang dia meninggalkan amalan karena manusia, ini juga termasuk riya. Ketika seorang meninggalkan amalan karena manusia, ini juga riya. Adapun ketika seorang dia melakukan amalan murni untuk manusia, ini adalah perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau maksud melakukan amalan untuk manusia bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dia berikan amalannya untuk si fulan. Dia berikan amalannya karena ingin mendapatkan pujian dari si fulan. Maka meniatkan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bab ini diharapkan bagi seorang untuk benar-benar perhatian padanya, dia jalankan syariat Allah tabaraka wa taala dalam keadaan tidak ada di dalam dirinya rasa sempit hati ketika mengerjakan perkara yang telah diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis tersebut adalah mandi al-janabah. Ketika seorang melakukan al-jima' itu tidak dipersyaratkan padanya al-inzal, keluarnya air mani. Sehingga walaupun tidak keluar, maka wajib baginya mandi. Berdasarkan hadis yang lain yang nanti akan kita sebutkan, apabila bertemu antara dua khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh wajib baginya untuk mandi al-janabah. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fil mar'ati tara fi manamiha ma yarar rajul. Rasul pernah ditanya atau pernah bersabda terkait keadaan seorang wanita yang dia melihat di alam tidurnya. Di alam tidurnya persis seperti yang dilihat oleh seorang pria. Yani dalam babul ihtilam, dia bermimpi bercumbu dengan seorang pria contohnya, sebagaimana seorang pria juga bermimpi melakukannya dengan seorang wanita. Nah, kemudian beliau mengatakan taghtasilu, maka wajib bagi sang wanita tersebut untuk melakukan mandi janabah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini adalah terkait masalah keadaan seorang wanita yang dia mengalami mimpi basah, yang dia mengalami mimpi basah sebagaimana yang dialami oleh seorang pria. Apakah wajib baginya untuk melakukan mandi janabah? Disebutkan dalam sebagian lafaz, na'am idza ra'atil ma, benar wajib baginya mandi kalau semisal dia melihat adanya air mani di tubuhnya. Sehingga dalam riwayat tersebut, ketika seorang mengalami mimpi yang demikian, hendaklah dia teliti dan dia perhatikan celananya, dia perhatikan bagian bawah atau sekitar area kemaluannya, apakah ada air atau tidak. Kalau semisal ada air dan dia yakin itu adalah air mani bukan air kencing, nah bisa dibedakan ya kan antara air mani dengan air kencing. Nanti akan disebutkan hadisnya perbedaan antara keduanya. Maka wajib baginya untuk melakukan mandi al-janabah. Wazada Muslim, dan ditambahkan dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, faqalat Ummu Salamah, ketika beliau mendengarkan hadis tersebut, taghtasilu, wajib baginya untuk mandi bagi seorang wanita yang melakukan ihtilam, maka Ummu Salamah mengatakan, hal yakunu hadza, wahai Rasulullah, apakah terjadi seorang wanita melakukan ihtilam? Apakah sang wanita itu juga mengalami ihtilam sebagaimana yang dialami oleh seorang pria? Dia juga mimpi basah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, famin aina yakunu syabah?" Benar, yang demikian terjadi. Maka terus bagaimana bisa terjadi kemiripan dari putranya, dari anaknya, kalau semisal sang wanita tidak mengeluarkan mani? Nah, disebutkan dalam kesempurnaan lafaz hadis ini, Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad, sesungguhnya air mani yang dimiliki oleh seorang pria adalah air yang berbentuk kental, ghalidhun abyad, dan berwarna putih. Kental dan berwarna putih, mungkin bagi anak-anak yang masih bau kencur kurang paham ya kan. Ana minta antum catat, kalau antum mengeluarkan tanda-tanda anu air yang seperti ini, nah yang belum balik, kalau semisal antum melihat ada air yang seperti ini kental dan berwarna putih keluarnya dengan kelezatan, dengan kenikmatan, maka ingat hadis al-ma'u minal ma', atau ketika antum keluar dalam keadaan tertidur, maka berarti antum sedang mengalami mimpi basah, sehingga wajib untuk dibasahi badan antum, nah dengan melakukan mandi al-janabah. Wa ma'ul mar'ati, adapun air mani milik seorang wanita, raqiqun asfar, ia tidak kental, encer, asfar, dan berwarna kekuningan. Famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabahu. Kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, kapan salah satu dari keduanya itu berada di atas atau mendahului salah satu dari yang lainnya, maka akan terhasilkan kemiripan. Apakah mirip uminya atau mirip abinya? Nah, ini pembahasan juga ada pembahasan yang panjang syarah dalam bab ini, disebutkan oleh mereka para fuqaha. Tapi karena banyak di depan kita ini anak-anak yang masih ibaratnya tidur, bukan mimpi basah seperti yang tadi kita sebutkan, tapi yang basah itu apanya? Hah? Bantalnya ya kan. Yang basah itu bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Nah, sehingga rincian-rincian yang seperti ini belum layaknya untuk kita sebutkan, kecuali kalau nanti udah gede-gede semua, insya Allah ada nanti pembahasannya di pelajaran Dars KBM seputar masalah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Disebutkan dalam lafaz al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah, diceritakan ketika Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mendengarkan ucapan seorang wanita yang mengalami mimpi basah atau di sebagian lafaz tersebut Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, au tahtalimul mar'ah, apakah wanita itu bisa mengalami ihtilam? Nah, disebutkan sebelum beliau mengucapkan kalimat ini, beliau mendahuluinya dengan hadis, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu dari kebenaran. Jadi kalau itu benar, jangan malu, ya kan? Malu mandi junub karena akan diketahui orang. Jangan malu. Innallaha la yastahyi minal haq. Malu menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan privasi seseorang. Jangan malu. Inilah yang dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala an. Sebelum beliau menyebutkan pertanyaan yang membuat dirinya sebagai seorang wanita malu mengungkapkannya, beliau mengawalinya dengan ucapan beliau, innallaha la yastahyi minal haq. Beliau menyebutkan pertanyaannya, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Di sebagian lafaz disebutkan sebelum beliau mengucapkan kalimat ini, fa ghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha beliau menutupi wajahnya. Tutup karena malu sebagai seorang wanita. Kemudian tetap mengutarakan pertanyaan yang tadi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antara fikih dari hadis yang tadi kita sebutkan adalah wajibnya seorang pria, demikian pula seorang wanita, ketika mereka mengalami ihtilam, mimpi basah, untuk melakukan mandi al-janabah, dengan syarat kalau dia melihat adanya air dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami dari hadis ini, ketika seseorang dia mengalami mimpi basah dalam keadaan tidak dijumpai adanya air di pakaiannya, di celananya, maka tidak wajib baginya untuk mandi al-janabah, terkecuali adanya dhan, peradugaan dari dirinya bahwasanya air tersebut telah keluar dan sudah mengering. Dan sudah apa? Sudah mengering. Nah, maka dari itu penting bagi seorang pria ketika dia di malam hari mengalami ihtilam untuk dia periksa langsung. Nah, dia periksa ini basah enggak sih? Nah, jangan malu kan malam-malam kan dia periksa. Oh, kering. Oh, sekalinya bukan. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi kalau semisal dia melihat adanya air di bagian celananya atau pakaian tersebut, maka ketahuilah dia telah melakukan ihtilam, dan itu adalah sebagai bertanda balighnya baik seorang pria atau seorang wanita, yaitu dengan ihtilam. Di samping wajib baginya untuk melakukan mandi al-janabah. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.